Kita ada masa 41 minit lagi. Kita balik lewat lah apa malam ni. Saya lewat agak duduk di Pulau Pinang, Padang Kota. Sekarang ini banyak wanita menjadi pemimpin. Yang saya nak utarakan di sini dalam Quran, yang Allah telah melarang kita melantik pimpinan di kalangan wanita. Haram, bahkan dalam hadis pun kata beri dalil. Dan diijmakkan ulama, para ulama ini seperti dari empat mazhab. Oleh itu, adakah dalil mengharuskan kita melantik pemimpin di kalangan wanita? Atau ulama menggunakan kaedah darurah? Tahu saya, darurah yang dibolehkan sekiranya negara kita ada laki-laki yang boleh memimpin. Adakah kita bersubahat dan bersetuju dengan mereka? Jika bersetuju dengan mereka ini, kena engkar dari Quran dan hadis. Tolong jawab, dia kata. Ini soalan cari balok. Dia kata, boleh ke melantik? Ya, sepatutnya tanya orang yang melantik. Bapa pergi tanya kita pula. Dia kata, tidak puas dengan parti yang melantik wanita, pergi tanya parti itu. Saya cenderung kepada pandangan ulama-ulama yang tidak membenarkan wanita menjawat jawatan ketua jika ada perkara itu perkara atau jawatan yang tinggi atau besar. Adapun benda-benda yang kecil, maka saya cenderung pada pandangan yang mengatakan boleh. Kalau besar, pemimpin negara, pemimpin negeri, saya cenderung pada ulama-ulama yang mengatakan tidak boleh. Faham? Kerana orang perempuan ini, walau cerdik lagu mana pun, dia ada tempat lemah ni. Tengok imam, tak boleh. Orang puan. Tok Bilal, tak boleh. Padahal Tok Bilal nak banding dengan ketua negeri. Mana lebih besar khidmat dia? Mana lebih sibuk? Ketua negeri tak? Tok Bilal, tak boleh dah orang puan. Kerana dia ada uzur. Kalau Tok Imam orang puan tengok. Dah bang lama dah ni. 15 minit tak mari. Mana Tok Imam ni? Tok Imam tak mari. Putih hang. Seguguk. Tok Imam seguguk. Dah guana pukul 7 dah bang ni subuh ni. Tok Bilal period. Nak. Susah habis orang ramai. Atur orang puan. Ada tepat dia boleh. Ada tepat tak boleh. Nampak? Dia ni dah. Orang puan, bukan kita nak letak tarah rendah. Orang puan sisi Islam, tarah dia lebih tinggi daripada laki-laki sebenarnya. Bila? Bila taat pada hukum-hukum Allah. Betul tak? Dia yang paling tinggi. Tapi kita kadang-kadang ni, nak ra'i, hukum syarak jadi rendah. Nampak? Dia betul. Dalam nama ra'i, kita boleh kendorkan hukum. Tapi jangan sampai jadi kendor teruk. Macam kita pakai seluar, pakai kain. Dah makan nasi kenyang, kita nak balik jalan se'eh. Faham tak se'eh? Sini panggil macam mana? Orang Terengganu panggil se'eh. Se'eh ni daripada orang putih kot. Si'ush. Mengoh. Jadi kemas sangat mengoh. Jadi bila kita mengoh, kita boleh pelonggar tak kain? Longgar boleh tak? Supaya kita tak jadi sakit sangat tak? Kita pelonggarkan kain. Tapi jangan pelonggar terus. Siapa jatuh bawah kain? Bang, siapa terlorok terus kain? Kata, mana Tok Bilal kain jatuh? Mengoh. Itu tak boleh. Jadi hukum syarak gitulah. Al-umuru ila daqal itasa'at. Bila kepik sangat, dilonggar. Longgar tu bukan semua longgar. Siapa tercabut habis seluar. Longgar sedikit saja. Jadi jaga-jaga dengan bab lantik orang perempuan ni menjadi pemimpin-pemimpin besar. Takut lagi tercalar hukum syarak. Akhirnya, benda-benda lagu ni, habis benda lain pun, longgar. Lalah telanjang teguh kita tanpa hukum syarak. Faham lagi jawapan tu? Soalan seterusnya.